apakah ada hal-hal tertentu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang boleh ditakwil. Takwil itu ada dua ya maknanya. Takwil yang ya benar dan takwil yang salah. Takwil yang salah itu takwil yang tanpa dasar, tanpa dalil. Seperti misalnya kelompok Asy'ariyah ketika mentakwil Allah ya turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir dengan turun rahmatnya. Ketika kita tanya dari mana kata-kata rahmat tersebut, mana dalilnya? Ya ternyata summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, enggak akan mungkin bisa. Kenapa? Itu akal-akalan mereka. Ya. Tidak ada apa yang menopang takwil mereka tersebut. Ini namanya apa? Takwil yang batil. Ya, takwil yang sesat dan menyesatkan. Ya. Demikian pula ketika mereka ya kelompok tasawuf mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Kalau saya yakin enggak usah apa? Beribadah. Ini takwil yang batil. Arti yakin di situ adalah apa? Al-maut. Apa darinya? Ya, para ulama tafsirkan apa Rasul orang yang paling yakin namun tetap apa? Beribadah sampai akhir hayat beliau. Ya. Yang kedua takwil yang benar. Ya, takwil yang apa? Yang benar. Contohnya orang mengatakan Allah di mana-mana. Dalilnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian apa? Berada. Oh, itu zatnya. Kita katakan bukan. Itu adalah ilmunya Allah. Oh, Anda mentakwil. Kita katakan kalaupun dikatakan takwil, itu takwil yang benar. Kenapa? Redaksi ayat itu lengkapnya berkaitan dengan ilmu Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia zatnya Allah bersemayam di atas 'arsy. Ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat kelima itu, dia Allah mengetahui ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang naik dari bumi. Wa ma yakhruju minha, ya, dan apa ya lamayar yufil ardi wa mayakhruju minha wa mayanzilu minas sama wa mayaru fiha, dan Allah Maha tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Ini tentang apa? Ilmunya Allah. Kemudian Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja. Apakah dengan zatnya? Tidak, dengan ilmunya Allah. Apalagi ayat ini ditutup dengan kata-kata wallahu bima ta'maluna basir, Allah mengetahui apa yang kalian berbuat. Ini apa? Takwil, namun takwil yang benar. Karena apa? Dukungan dari redaksi atas, apalagi didukung dengan apa? Ayat-ayat yang banyak tentang zat Allah ada di atas arsy, bukan di mana-mana. Ini namanya apa? Takwil yang benar. Makanya takwil yang benar ini juga disebut dengan tafsir. Ya. Contoh misalnya Rasul ketika mendoakan Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas urusan agamamu dan ajarkan dia apa? Takwil. Takwil di sini bukan takwil kelompok Asy'ariyah, bukan. Namun takwil ini siapa? Takwil yang benar. Maka Abdullah bin Abbas pun menjadi ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat, di antara sebabnya karena doanya Rasulullah SAW yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi takwil ini artinya apa? Tafsir. Demikian pula kalau antum baca tafsir Imam At-Tabari, itu beliau kalau mentafsirkan, beliau mengatakan takwil ayat ini demikian dan demikian. Beliau pakai apa kata-kata? Takwil. Namun jangan salah pahami, takwil itu artinya apa? Tafsir. Paham ya? Demikian pula tafsir ada dua, tafsir yang salah dan tafsir yang apa? Benar. Contoh kitab-kitab tafsir yang benar, tafsir Imam Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, As-Sa'di, itu tafsir-tafsir apa benar. Ada tafsir yang batil, tafsirnya Said Qutb Jilalul Quran, tafsirnya Az-Zamakhsyari kelompok Mu'tazilah, tafsir Al-Qumi punyanya Syiah, ya. Ya harus juga paham istilah-istilah tersebut. Wallahu a'lam.